Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 4 dari surat Taubah ini terkait erat dengan ayat ketiga dari surat Taubah yang telah kita kaji kemarin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita dengan beritanya, dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar, bahwa sungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu musyrik bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir siksa yang pedih. Maka di sini ada pengecualian. Artinya apa? Bahwa umat Islam akan mengadakan suatu peperangan atau perlawanan terhadap kaum yang telah melanggar perjanjian antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy, kecuali orang-orang yang tetap memegang perjanjian itu. Yang dimaksud pada ayat ini, pada ayat keempat dari surat At-Taubah, adalah Bani Damroh dan Bani Kinanah. Mereka tidak pernah berlaku curang dan tidak pernah pula memusuhi mukminin. Untuk itu Allah memerintahkan mukminin untuk melanjutkan perjanjian dengan mereka. Adapun yang lainnya dari kalangan musyrikin, karena mereka telah melanggar perjanjian, maka mereka tidak masuk dalam kategori ayat keempat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan bagaimana perilaku umat Islam terhadap kaum musyrikin di Mekah sana. Yang menjadi pertanyaan kita ke depan, bagaimana sebenarnya interaksi umat Islam dengan kaum musyrikin, baik pada zaman Nabi Muhammad dan pada zaman sekarang ini. Mungkin Ustaz Perdana atau Ustaz Fair dapat menerangkan dan menjawabnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari paparan demi paparan yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi, dapat kita mengambil satu kesimpulan untuk menjawab interaksi Muslim kepada non-Muslim dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Dalam satu hadis yang maksudnya, di mana Nabi Muhammad SAW ketika membutuhkan suatu kebutuhan, dia menghajatkan dengan bentuk menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ini salah satu bentuk interaksi yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang Yahudi. Di sini dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya ada interaksi umat Islam dalam perjanjian dari kalangan kaum musyrikin itu, yaitu di antara Bani Damrah dan Bani Kinanah. Di sini mengidentifikasikan kepada kita agar kita selalu menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Akan tetapi perlu kita lihat dari sisi mana yang harus kita pegang. Ketika kita interaksi kepada non-muslim, maka kita harus-harus benar-benar keimanan kita itu dilandasin dengan keimanan yang benar. Kemudian interaksi kita kepada mereka bentuknya adalah hubungan sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya. Ini mungkin tambahan dari kami. Dari sisi yang lain mungkin ada tambahan dari Ustadz Perdan. Ya, terima kasih Ustadz Safiar dan Ustadz Jenal. Satu hal yang menarik dari pembicaraan ayat ini adalah bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Islam itu indah. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, bukan agama eksklusif hanya mementingkan sesama pemeluk agama saja atau orang yang satu akidah dan satu keyakinan, sedangkan yang di luar daripada keyakinan dirinya itu dianggap tidak ada apa-apanya. Kalau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita haruslah mampu untuk menjaga hubungan sosial di masyarakat dengan baik, menjaga kebersamaan dengan baik, saling menjaga perasaan satu sama lain. Pada saat kita berjanji maka tepatilah, karena itu adalah gambaran seorang muslim yang terbaik. Seorang muslim ketika bergaul dengan orang non-muslim lainnya tidak diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, kecuali kalau memang ternyata melanggar hukum. Kalau di situ, kalau yang demikian itu, maka sudah bisa ditegakkan peraturan dan hukum yang berlaku, apakah menurut aturan agama Islam ataukah hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi menarik sekali ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk menjadi seorang muslim salah satu syaratnya adalah mampu memenuhi janji kita. Terutama sekali di sini yang ditekankan adalah janji kita kepada sesama kita. Oleh karena itu, apabila kita berjanji maka tepatilah. Oleh karena itu, pada saat kita ingin menjadi seorang muslim yang terbaik, jangan sembarangan mengucapkan janji, karena pada janji itu akan ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Iya, menarik yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa ayat keempat dari surat Taubah ini diminta untuk penuhilah janji. Jadi umat Islam harus memenuhi janji dan dia menjadi contoh dalam pemenuhan janji dari apa yang telah dia ucapkan. Dan kemudian di sisi lain, sebagai pihak yang berjanji terdiri dari dua belah pihak. Bagaimana kalau pihak yang lain tidak memenuhi janji sementara kita tetap berpegang teguh pada janji? Nah, ayat ini berkata kalau dia pihak kedua memenuhi janji, kita harus tetap komitmen dalam memenuhi janji. Dan kalaulah pihak kedua melanggar janji, di sini ada dua alternatif. Yang pertama mungkin jalur diplomasi, diminta baik-baik untuk tetap berpegang teguh pada janji. Tetapi kalau juga memang karena kondisinya perang, berarti ketika umat Islam ditusuk dari belakang sehingga terjadi pembusukan dari belakang, maka di sini Allah Subhanahu wa taala meminta dari umat Islam pada ayat selanjutnya untuk membolehkan berperang terhadap orang-orang yang telah ingkar janji. Jadi ada dua alternatif saya rasa. Kalau dalam suasana damai, perjanjian mungkin akad atau hutang piutang mungkin masih bisa dibicarakan. Tapi dalam suasana perang, ketika perjanjiannya adalah lindung melindungi, taruhannya nyawa, maka ketika janji itu dilanggar, maka yang terjadi adalah konsekuensinya perangi. Jadi di sini tidak ada kata-kata diplomasi, ketika dilanggar perangi. Bukan berarti di sini Islam itu kejam, tetapi memang permasalahannya ketika nyawa saudara kita telah dibunuh oleh musuh akibat kawan yang telah melakukan yang telah membuat akad kesepakatan dengan kita melanggar janji, maka tentu saja kita pun akan memerangi orang tersebut, dan ini sangat logis saya rasa. Iya. Betul sekali apa kata Ustaz Jenal tadi, apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya janji ini adalah merupakan satu hal yang penting. Kalau kita melihat secara lebih dalam lagi, ternyata janji itu bukan hanya sekedar janji yang kita ucapkan, yang kita pahami dalam pemahaman keseharian. Pada saat kita sudah menjadi warga negara Indonesia, sebenarnya kita sudah berjanji untuk mentaati segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pada saat kita berada hidup di dalam aturan masyarakat, dalam suatu masyarakat, itu artinya kita sudah dengan sendirinya berjanji untuk mengikuti bagaimana aturan dari suatu masyarakat itu. Dan sebagai seorang hamba Allah, kita sebenarnya sudah memberikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, janji itu jangan hanya dipahami dalam bentuk yang sangat sempit saja, tetapi sebenarnya janji itu satu hal yang sangat luas sekali pemahamannya. Dan hidup seorang muslim itu tidak terlepas dari suatu janji. Apakah janji dirinya kepada Tuhannya, apakah janji dirinya kepada keluarga ketika akad dia sudah berjanji, janji dirinya kepada anak-anaknya, janji dirinya kepada sanak keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Intinya adalah, kalau ini betul-betul dipahami, maka seorang muslim akan benar-benar merasakan bahwa hidupnya itu penuh dengan tanggung jawab yang harus dia lakukan, karena dia sudah banyak memberikan janji dan terikat dengan janji-janji yang harus dia penuhi di dalam kehidupan ini. Ya, Sesabian ada tambahan? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditutup dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Kaitan janji yang dipenuhi pihak pertama dalam hal ini muslim dengan pihak kedua dalam hal ini kaum kafir, baik Damrah dan Bani Kinanah, adalah innallaha yuhibbul muttaqin. Ketika umat Islam berpegang teguh pada janjinya, sesungguhnya Allah suka kepada umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam yang berpegang teguh pada janji itu diilustrasikan oleh Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena janji ini sangat rentan untuk dilanggar. Jadi siapa yang memberi garansi agar perjanjian ini tidak dilanggar, baik dalam keadaan terbuka ataupun dalam keadaan tersembunyi, baik keadaan nyata ataupun dalam keadaan absen pihak kedua, maka sebenarnya yang menjadi jaminan itu adalah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dia kepada Allah melebihi takut dia ketika seorang itu melihatnya. Rasa takut dia akan api neraka lebih daripada siksa yang diterima ketika dia melanggar konsekuensi dari janji tersebut. Saya rasa ini sangat menarik agar seseorang yakin bahwa ketika hidup ini merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, Allah akan dekat dengan dia. Yang kedua, dia akan tetap berpegang teguh kepada janji, baik ada ataupun tidak ada pihak kedua ataupun orang lain. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.